واشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita langsungkan barakallahu fikum ayat yang ke-65. Qala al-musannif rahimahullah qala Allah 'azza wa jalla wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashraqta la yahbatanna 'amaluka ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang sebelum engkau apa bentuk wahyu Allah Azza wa Jalla, jika engkau melakukan kesyirikan, niscaya akan benar-benar batal amalanmu dan engkau benar-benar termasuk orang yang merugi. Kepada Allah lah engkau menyembah dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan mereka tidak memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pemuliaan. Bumi semuanya berada dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Dan langit-langit dilipat dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Kita lihat tafsirnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wadhalika. لأن الشرك بالله محبط للأعمال مفسد للأحوال. Yang demikian itu karena perbuatan kesyirikan kepada Allah akan menghapuskan amal-amal dan akan merusak al-ahwal, kondisi-kondisi. Walihada qala, berdasarkan inilah Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika min jami'il anbiya, telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelummu dari seluruh para nabi, dari seluruh nabi. La in asyraqta la yahbatanna 'amaluka. Jika engkau benar-benar melakukan kesyirikan, wahai Rasul Allah, engkau melakukan kesyirikan, niscaya akan rusak, terhapuskan, batal amal engkau. Kata-kata 'amaluk, hadza mufradun mudhaf. Amal isim mufrad diidhafahkan kepada harful khitab ka amaluk. Maka ya'ummu kulla amalin, mencakup semua amalan yang dikerjakan di dalam Islam. Terhapuskan disebabkan karena kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. ففي نبوة جميع الأنبياء أن الشرك محبط لجميع الأعمال. Dalam konsep kenabian seluruh para nabi, seluruh nabi, bahwa kesyirikan itu memang membatalkan, menghapuskan semua amalan. Kama qala ta'ala fi surah Al-An'am, lamma adda kathiran min anbiya'ihi wa rusulihi qala anhum. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, tatkala beliau menghitung, tatkala Allah Azza wa Jalla menyebutkan bilangan para nabi dan rasulnya, Allah berfirman tentang mereka, dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Demikianlah petunjuk Allah. Allah menunjuki dengannya siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Kalau mereka para nabi itu melakukan kesyirikan, niscaya akan batal semua apa yang mereka telah kerjakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak, dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kemudian tebang pilih. Apa maksud tebang pilih? Barakallahu fiik. Karena ini adalah utusannya, ada barakallahu fiikum keringanan misalkan. Ya, ini tebang pilih rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi para nabi dan rasul pun kalau mereka melakukan kesyirikan, nasibnya sama dengan kita melakukan kesyirikan. Batal amal kita di dalam Islam. Demikian juga para nabi dan rasul, kalau mereka melakukan itu, juga akan batal amal-amal mereka seluruhnya. Barakallahu fikum. Walatakunanna minal khasirin. Apa setelahnya? Aba Ilda. Walatakunanna minal khasirin. Naam. Din. Aina. Walatakunanna minal khasirin. Dan engkau benar-benar termasuk orang yang merugi. Merugi din dan juga akhirat. Agamanya merugi, akhiratnya merugi. Fabisyirki batul a'mali. Fabisyirki wa yastahikul iqaba wan nikal. Maka dengan kesyirikan itu amalan-amalan akan terhapus dan berhak untuk mendapatkan hukuman dan siksaan. Ini terkait dengan persoalan barakallahu fikum dosa kesyirikan. Mungkin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, seseorang bisa bebas dari dosa syirik besar, belum tentu dia bisa lepas dari dosa syirik kecil. Hafidhani wa hafidhakumullah. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada. Walaupun mungkin kita orang yang belajar kitab dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, belajar kitab-kitab akidah, belajar kitab-kitab tauhid, barakallahu fikum, tidak boleh kemudian merasa aman dari kesyirikan. Seseorang akan bisa lepas dari syirik besar, belum tentu dia bisa lepas dari syirik kecil. Sebagaimana dosa-dosa kemaksiatan yang lain, dia bisa terbebas dari dosa besar, belum tentu dia terbebas dari dosa kecil. Ya, oleh karena itu barakallahu fikum, disinilah letak nilai al-inabah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita langsungkan barakallahu fikum kemudian beliau mengatakan thumma qala balillaha fa'bud lamma akhbara annal jahilin ya'murunahu bisyirki wa akhbara an syana'atihi amarahu bil ikhlas. Maka kepada Allah lah engkau menyembah. Di saat Allah memberitakan bahwa orang-orang bodoh menyuruh beliau untuk melakukan kesyirikan, menyuruh Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk melakukan kesyirikan barakallahu fik. Kedua, Allah memberitakan tentang jelek dan jahatnya kesyirikan itu. Dan sekarang di dalam ayat ini Allah Azza wa Jal memerintahkan untuk bil ikhlasi. Faqala balillaha fa'bud ay akhlis lahul ibadata wahdahu la syarika lahu. Ikhlaskan bagi Allah Azza wa Jalla ibadah kepadanya semata, tidak ada sekutu baginya. Wa kum minasyakirinallah, dan jadilah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah ala taufikillahi ta'ala, atas taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barakallahu fikum, sekarang beliau ingin menyebutkan Allah al-jahiliyah, orang-orang bodoh menyuruh Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk beribadah barakallahu fikum kepada selain Allah. Ya, nah, bisa melindungi diri dari tuntutan dan permintaan orang-orang bodoh tersebut karena dijemput oleh taufik dari Allah. Ya, contoh konkret di saat kemudian diceritakan oleh para ulama hikam yang sangat-sangat besar pada diri Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Beliau muda belia, gagah, barakallahu fikum, segala-galanya mendorong kuat untuk terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, di dalam perzinaan. Sampai Allah Azza wa bercerita wanita yaitu berupaya untuk mengundang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun punya kemauan kepadanya. Punya barakallahu fikum kemauan untuk melakukan itu rahimani wa rahimakumullah. Maka taufiklah datang menjemput Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Nah, dalam semua barakallahu fikum peristiwa dan kejadian, ajakan, seruan, panggilan, siapapun menuju penyimpangan, kesalahan dan kekeliruan, kita akan tidak menjawab. Ajakan dan seruan itu benar-benar harus dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak menutup kemungkinan yang batil itu bisa menjadi hak dan hak itu bisa menjadi batil. Sehingga terselamatkannya kita ke dalam ajakan, dari ajakan kepada kebatilan, benar-benar taufik dari Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, beliau mengingatkan perintah Allah untuk beribadah hanya kepadanya itu pun harus dengan taufik dari Allah untuk bisa melaksanakan perintah tersebut. Benar-benar taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kun minas syakirin Allah ala taufikillahi taala. Jadi untuk beribadah hanya kepada Allah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita langsungkan kemudian beliau menyebutkan, fakama annahu yushkaru 'ala ni'amid dunyah kasihatil jismi wa 'afiyatihi wa husulir rizqi wa ghairi dhalik, kadhalik yushkaru wa yusna 'alaihi bin ni'amid diniyati. Kata beliau, sebagaimana dia Allah Azza wa Jalla disyukuri atas nikmat duniawi seperti ya sehat jasmani, kemudian keselamatan dari berbagai macam malapetaka, ketiga mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jal, atau selain itu dari nikmat-nikmat duniawi, wajib kita untuk mensyukurinya. Demikian juga disyukuri Allah dan disanjung dan dipuji dia atas nikmat-nikmat diniyah, nikmat-nikmat agama. Kip contoh nikmat agama itu, kat taufiqi lil ikhlasi wa taqwa. Seperti taufik, diingatkan kembali, untuk menjadi seseorang itu ikhlas kepada Allah, benar-benar harus taufik turun darinya. Sebagaimana ketakwaan seseorang bisa menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat ya agama yang lebih patut dan wajib kita syukuri. Kemudian beliau menjelaskan, bal ni'amuddini hiya ni'amu 'alal haqiqati. Kata beliau bahwa nikmat agama merupakan nikmat yang sesungguhnya. Barakallahu fiik. Nikmat agama itu merupakan nikmat yang sebenar-benar nikmat. Taufik untuk ikhlas, taufik untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan, wa fi tadabburi annaha minallahi taala wa syukru lillahi 'alaiha salamatun min afatil ujubi. Beliau mengatakan, mengkaji dan mendalami bahwa nikmat-nikmat dunia dan agama itu datangnya dari Allah, lalu kemudian bersyukur kepada Allah atas nikmat itu merupakan keselamatan dari mara bahaya penyakit ujub. Anda tahu ini dari Allah Azza wa Jalla. Agar jangan akuisme. Barakallahu fikum. Anda dapat dunia, tahu anda itu datangnya dari Allah. Engkau menjadi orang yang ikhlas dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala misalkan, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau tahu itu datangnya dari Allah. Setelah engkau tahu kalau itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, berarti konsekuensinya engkau bersyukur atas nikmat tersebut. Nah, bila seseorang mewujudkan dirinya demikian, menampilkan dirinya demikian, yaitu tahu nikmat itu datangnya dari Allah, kemudian dia mensyukuri nikmat Allah tersebut, inilah merupakan ya penyelamat dari penyakit ujub. Allati tu'ridu likathirin minal amilin. Yang penyakit ujub ini sering muncul di tengah-tengah orang yang beramal, berbuat, barakallahu fikum. Ya, apa sih penyebabnya? Kalau muncul di tengah orang beramal itu penyakit ujub, bisa babi jahlihim, disebabkan karena kebodohan yang ada pada mereka. Ya, seseorang barakallahu fikum diberikan kekuatan fisik, dia puasa, dia bisa bekerja, berbuat dan seterusnya. Di sana ada orang yang puasa bawaannya lemas, walaupun sudah berbuka, kemudian makan sahur banyak, tapi demikian diberikan oleh Allah Azza wa Jal, sehingga yang kuat ini dia manfaatkan untuk kemudian qiraatul Quran, ya, melaksanakan amalan-amalan sesuatu yang berguna buat dunia dan akhiratnya. Ingat, itu nikmat datang dari Allah, barakallahu fi. Ya, nikmat dari Allah yang patut dan harus disyukuri. Kalau seseorang sudah menyadari dan mengerti hal itu, barakallahu fiik, maka dia akan bebas dan selamat dari penyakit ujub. Ada orang yang bila menghafal Al-Quran, ya, atau hadith Nabi SAW, cepat masuk. Ada yang barakallahu fikum diberikan waktu untuk mengulang-ulangi sehingga dia kuat barakallahu fikum di dalam menghafal. Ada orang yang cepat masuk, cepat hilang. Ya, barakallahu fikum. Nah, semuanya ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Karena kalau kita tidak menyadari nikmat dari Allah dan tidak membuahkan syukur, penyakit ujub yang akan datang, barakallahu fikum. Wa illa, kata beliau, falau arafal abdu haqiqatal hal, kalau seseorang itu mengerti hakikat dari semua kondisi, haqiqatal hal, barakallahu fikum, lam ya'jab bi ni'matin tastahiqqu 'alaihi ziyadatus syukr. Kalau manusia itu atau hamba menyadari hakikat semua kondisi yang ada padanya, tidak akan pernah ujub dengan sebuah nikmat yang berkonsekuensi menambah syukurnya kepada Allah, dia tidak akan pernah ujub, barakallahu fikum. Ya, terkadang ini yang berat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi kalau amalan itu bersinggungan dengan orang lain, jadi ustaz, jadi da'i ilallah, barakallahu fikum, ya, bersedekah, ada kaitannya dengan orang lain, maka ini akan lebih besar lagi peluang untuk gugur banyak hal yang harus dia miliki ketika beramal, dan akan hinggap padanya beragam penyakit yang merusak amal. Contohnya ujub tadi, riya, barakallahu fikum, muncul sum'ah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, ya, sebuah pemberitahuan bagi kita, ilmu yang sangat-sangat dalam, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, untuk kita selalu melakukan koreksi terhadap diri kita sendiri. Ya. Yeah. Ketika muncul ujub dilawan. Jangan sampai kemudian barakallahu fikum dibiarkan bercokol. Ya. Yeah. Nas'alullah salamatal afiyah. Jadi sekali lagi beliau mengatakan, kalau seorang hamba itu benar-benar mengerti kondisi dia, dia tidak pernah akan ujub terhadap sebuah nikmat yang Allah berikan, yang menuntut dia untuk banyak berterima kasih. Barakallahu fikum. Sekarang, kalau Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala selalu mengingatkan kita, barakallahu fikum, dengan apa kita ini pantas untuk kemudian ujub, sombong, barakallahu fikum, lupa kepada Allah. Beliau sebutkan, ilmu adalah pemberian Allah. Anda tidak akan pantas sombong dengan ilmunya. Anda mau sombong dengan harta benda, kata beliau, wal mal minallah, harta benda datang dari Allah. Anda mau sombong dengan al-jamal, kegagahan, kegantengan, al-jamalu minallah. Kegagahan dan kegantengan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh tidak ada peluang untuk kita boleh ujub sebagai manusia, apalagi kalau sampai angkuh dan sombong. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, yaqulu ta'ala wa ma qadara ha'ula al-musyrikun rabbahum haqqa qadri. Allah berfirman, mereka orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan Rabbka dengan sebenar-benar pengagungan. Wala azzamu haqqa ta'zimihi. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Bal fa'alu ma yunaqidu dhalik. Bahkan mereka melakukan lawanan dari itu. Min isyrakihim bihi man huwa naqisun fi awsafihi wa af'ali. Bentuk pelecehan, perendahan, penghinaan mereka kepada Allah. Mereka tidak memuliakan sedikit pun Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan kesyirikan yang ada pada mereka. Mereka sekutukan Allah dengan manusia yang kurang dari semua sisi, pada sifatnya kurang, ya, pada af'alihi perbuatannya juga demikian. Seseorang dikatakan lembut, suatu saat Anda melihat dia garangnya nemen, ya, itu sifatnya manusia penuh dengan kekurangan. Suatu ketika Anda melihat dia bertawadu, merendah diri, tetapi Anda lihat dia, orangnya sulit untuk kemudian mau menerima kebenaran. Barakallahu fikum, sombong. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya? Jadi ini sifatnya manusia. Sehingga bolehlah engkau memuji seseorang, tapi ingat, Anda jangan lupa, ya, Masya Allah, Tabarakallah. Kenapa Barakallahu Fikum? Karena di saat memuji itu, akan banyak hal terjadi. Pertama, orang yang punya jiwa hasad akan memanfaatkan pujian itu. Mengirim ketidaksukaannya. Sehingga orang yang dipuji kemarin sehat, sekarang sakit, sakitnya parah lagi. Barakallahu fikum. Panas, panasnya parah sekali. Ya, yeah? Makanya ketika memuji, barakallahu fikum, Syekhuna Mukbir rahimahullah selalu mengkul, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, yeah? Karena takut akan kena oleh penyakit mata jahat. Barakallahu fikum. Beliau ucapkan di tengah para penuntut ilmu semuanya. Barakallahu fikum. Maksudnya bahwa penyakit ini akan bisa datang dari orang yang punya jiwa hasad, walaupun dia penuntut ilmu, walaupun dia da'i ilallah, akan dimanfaatkan oleh syayatin. Barakallahu fikum. Maka tidak pantas Allah disekutukan dengan manusia yang penuh kekurangan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Ya, sekarang kuat bekerja sebentar, lewat 5 menit mulai sudah, ya, kehausan, minum. Menunjukkan lemah manusia itu. Tambah 10 menit sudah mulai ngomong, ya. Lelah. 15 menit sampai kemudian setengah jam mulai keluar kata-kata yang tidak enak. Barakallahu fikum. Terkadang dia lampiaskan lewat siul-siul, lewat nyanyi, lewat apa, menunjukkan bahwa perbuatan manusia itu serba kekurangan. Kata beliau menjelaskan, fa awsafuhu naqisatun min kulli wajhin. Di luar mainnya. Sifat-sifat manusia itu penuh kekurangan dari semua sisi. Wa af'aluhu, demikian juga perbuatan-perbuatannya. Laisa indahu naf'un wala dhur. Manusia itu tidak bisa mendatangkan manfaat buat dirinya, dan juga tidak pula bisa menolak mudarat. Barakallahu fi. Wala ata' wala mana'. Tidak pula memberi dan tidak pula mampu mencegah. Wala yamliku minal amri syai'a, inilah dia hakikat manusia. Tidak punya apa-apa. Barakallahu fiik. Mungkin orang tua marah. Saya yang telah memberikan kamu duit, membesarkan kamu. Oh maaf, kalimat ini salah. Ya? Yeah? Jangan keluar dari seorang sunni salafi. Barakallahu fi. Kalaupun Anda bisa memberi kepada istri dan anak, Anda itu adalah sebagai jembatan saja untuk menyampaikan rezekinya Allah kepada mereka. Barakallahu fi. Jangan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seolah-olah kalau Anda, wahai ab, wahai om, tidak ada anakmu mati kelaparan. Oh enggak. Akan Allah berikan dia rezeki dari arah yang lain. Walaupun mungkin yang meninggal itu baru saja melahirkan anaknya. Belum bisa bekerja, belum bisa apa-apa. Allah akan salurkan rezekinya lewat jalur yang lain. Ternyata, ya, bisa beli susu untuk menambelnya, atau ada wanita yang siap untuk kemudian menyusukan dia. Barakallahu fiik. Semuanya itu Allah yang berbuat. Manusia ini tidak punya apa-apa. Sehingga mau menghitung jasa itu dari sisi mana? Mengungkit-ungkit jasa engkau, barakallahu fikum, dari sisi mana pembolehannya dalam agama? Tidak ada. Walaupun engkau telah mengajarkan dia sampai menjadi alim, ulama misalkan, maka tetap Anda tidak boleh mengungkit-ungkit jasa Anda kepada dia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, dari sisi sifat manusia ini serba kurang. Dari sisi perbuatannya serba kekurangan. Sehingga kepada Allah Azza wa Jalla kita mengembalikan urusan siapapun. Urusan diri kita, urusan istri dan anak kita, urusan orang-orang yang belajar di majlis ilmu ini, barakallahu fiik, diserahkan urusan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang menenangkan, menenteramkan hidup. Barakallahu fiik. Ya. Walaupun mungkin kita berbuat rasanya capek, rasanya lelah. Oh, ingat. Anda lelah, Anda capek, itu adalah ibadah buat engkau. Tetapi jangan sekali-kali engkau akuisme karena engkau, karena engkau, karena engkau. Jangan. Barakallahu fiik. Manusia itu dalam perbuatannya tidak memiliki apa-apa. Nah, kejahatan kaum musyrikin yang tidak menghormati Allah Azza wa Jal, fasawwaw hadzal makhluqan naqisa bil khaliqir rabbil azim. Kejahatan kaum musyrikin terhadap Allah, mereka menyamakan makhluk yang serba kurang ini dengan pencipta Rabb yang maha agung. Alladzi min 'azamatihi al-bahirati wa qudratihi al-qahirati anna jami'al ardi yawmal qiyamati qabdatun lirrahman. Allahu akbar. Wa anna as-samawati 'ala si'atiha wa azamatiha matwiyatum biyaminihi. Kata beliau barakallahu fikum, yang bentuk keagungan Allah yang terang, kekuatan Allah yang ya berkuasa, qahirah yang menguasai, bahwa semua langit yang 7 lapis kelak pada hari kiamat Allah atau berada dalam genggaman Ar-Rahman, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Demikian langit yang dengan luasnya dan besarnya langit terlipat di tangan kanannya Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Falam yu'azzimhu haqqa ta'zimihi man sawwa bihi ghairahu. Tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan orang yang menyamakan Allah dengan selainnya. Wa hal azlamu mimman fa'ala dzalik? Apakah ada yang lebih zalim lagi dari orang yang melakukan demikian? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Tanazzaha wa ta'azama an syirkihim bih. Maha suci Allah, maha agung Allah dari apa yang mereka telah sekutukan dengannya. Barakallahu fi. Jadi ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an, terkait dengan apa yang disebutkan oleh Allah, bahwa mereka benar-benar tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Maka siapapun yang ada pada dirinya jiwa kesyirikan, maka telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, hadmun rububiyah, sebagai bentuk penghancuran terhadap rububiyah Allah Azza wa Jal. Wa tanaqqusun bil uluhiyah, dan termasuk pengikisan, pelecehan terhadap hak uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Wa su'udzan bi rabbil alamin, berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Sekian banyak kejahatan terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, unsuhu nafsi wa iyyakum, mari kita bersama-sama terus belajar akidah, belajar tauhid, belajar kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam untuk melindungi dan menjaga diri kita sendiri. Cukup buat kita, kita kenali diri kita salah, lalu kemudian kita kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang seperti ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tidak akan mungkin membuka pintu tobat tanpa dasar ilmu. Apa iya? Iya. Syarat orang bisa bertaubat itu karena dia berilmu. Kalau dirinya itu salah. Tapi kalau menganggap dirinya salah tapi benar, tidak akan pernah membuka pintu taubat. Barakallahu fikum. Disinilah letaknya kejahatan kebid'ahan itu. Sulit orang untuk bertaubat darinya. Kenapa? Karena dia menganggap kalau dia itu berada di atas petunjuk. Bedakan orang yang tahu dirinya ini mencuri, menipu, dia tahu ini haram, maka itu sebagai pembuka dia untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka salah satu ya praktik hidup, ketika Anda melihat orang kok susah baginya untuk kemudian bertaubat, karena dia tidak punya ilmu tentang kesalahan yang ada pada dirinya. Kalau dia punya ilmu tentang kesalahan yang ada pada dirinya, maka dia akan cepat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka di saat dia menganggap dirinya itu benar, maka tidak akan pernah mau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafaddalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma.